Contohnya, majariyah. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 10. Cara membaca akhir surat dengan basmalah. Ada 3 cara. Yang pertama, memutus keseluruhannya, yakni membaca akhir surat, memutus keseluruhannya, membaca akhir surat lalu mengambil nafas, lalu membaca basmalah, kemudian ambil nafas, lalu membaca awal surat. Nah, memutus secara keseluruhan. Mafhum, siapa coba prakteknya? Sudah pada pembahasan sebelumnya. Baik, kita berikan contoh. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mian. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Jamian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Naam. Ini dibaca terputus ketiga-tiganya. Nah, wasal. Yang kedua, menyambung keseluruhannya, yakni membaca akhir surat dengan basmalah dan awal surat dengan satu nafas. Menyambung keseluruhan. Fansurna 'alal qaumil kafirina bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Mian. Fansurna 'alal qaumil kafirina bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Sambung semuanya. فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. Yang ketiga, memutus awal, menyambung kedua dan ketiga, yakni membaca akhir surat lalu diam dan mengambil nafas, kemudian membaca basmalah dengan awal surat. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. Sedangkan menyambung akhir surat dengan basmalah itu tidak boleh, karena akan dikira bahwa basmalah itu menjadi akhir, menjadi ayat terakhir dari surat itu. Nah, kita berhenti pada basmalah dengan menyambung akhir surah tidak boleh, supaya tidak dikira bahasanya basmalah mengikuti akhir surah. Tapi di sana ada ayat basmalah yang masuk dalam surah An-Naml. Nah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di sana ada ayat. Kita berikan contoh yang hal ini tidak dibolehkan. فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Kira nanti basmalah ikut ayat terakhir. Nah, adapun kalau mau membaca akhir surat Al-Anfal dengan At-Taubah, maka tidak boleh membaca basmalah. Ada tiga cara. Yang pertama, membaca akhir Al-Anfal lalu berhenti dengan mengambil nafas lalu membaca At-Taubah. Nah, Al-Anfal At-Taubah berkaitan dengan perang. Nah, perang situ, makanya tidak ada basmalah antara Anfal, Ahl Anfal dengan At-Taubah. Baca akhir Al-Anfal lalu berhenti dengan mengambil nafas sebelum baca At-Taubah. Inna Allah bikulli syai'in alim. Demikian. Inna Allah likulli shay'in 'alim. Bara'atun min Allah wa rasulih. Ya. Bara'atun min Allah wa rasulih. Jangan wa rasulih, wa rasulih. Inna Allah bikulli syai'in 'alim. Diulang. Inna Allah bikulli syai'in 'alim. Bara'atun min Allah wa rasulih Amin. Yang kedua, membaca akhir Al-Anfal lalu berhenti tanpa mengambil nafas, kemudian melanjutkan dengan At-Taubah yang dinamakan dengan sakta. Nah, dengan sakta berhenti tanpa ambil nafas sekitar dua harakat. Inna Allah bikulli syai'in 'alim. Bara'atun min Allah wa rasulih. Sama-sama. Inna Allah bikulli syai'in 'alim. Bara'atun min Allah wa rasulih. Harus hati-hati pada ba-nya, kemudian a-nya juga. Baro, jangan sampai baro atum, a yang tipis, alba yang tipis. Inna Allah bi kulli syai'in 'alim. Baro atum min Allah wa rasulih. Jami'an. Inna Allah bikulli syai'in 'alim. Bara'atun min Allah wa rasulih. Nah, Ketiga, membaca akhir Al-Anfal dengan menyambung awal At-Taubah. Dengan menyambung. Nah, kita ulang. Inna Allaha bikulli syai'in 'alimun bara'atun minallahi wa rasulihi. Sama-sama. Inna Allaha bikulli syai'in 'alimun macam berhenti sakta menyambung. Nah, berhenti sakta menyambung. Baik. Bab 11, tempat keluarnya huruf. Menurut bahasa adalah tempat keluarnya sesuatu. Menurut istilah adalah tempat keluarnya huruf dan perbedaan satu dengan yang lainnya. Dan telah terjadi perselisihan di antara para ulama tentang jumlah keluarnya huruf. Yang pertama mengatakan 29 makhraj karena semua huruf mempunyai tempat khusus keluar. Dalil mereka bahwa kalau masing-masing huruf itu tidak ada makhraj khusus, maka tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, 17 makhraj. Nah, ini adalah madhab jumhur, di antaranya Imam Ibnul Jazari, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Pendapat ketiga, 16 makhraj, yakni dengan membuang makhraj rongga mulut yang mereka jadikan alif sama keluarnya dengan hamzah, ya di tengah lisan dan wawu di kedua bibir, dan ini adalah pendapat Sibawai dan Asy-Syatibi. Yang keempat, 14 makhraj, yaitu dengan membuang makhraj jauf atau rongga mulut dan menjadikan lam, ra, nun satu makhraj, dan ini adalah pendapat Ibnu Kulthum, Qutrub, Al-Jarmi dan Ibnu Ziyad. Nah, terjadi perselisihan di kalangan ahli ilmu tentang makhraj al-huruf. Kemudian kita mengambil pendapat jumhur, yaitu 17 makhraj yang dibagi menjadi 5 bagian. Pembahasan yang termasuk paling penting ini tentang makharij al-huruf, penerapan makharij al-huruf, kemudian langsung diterapkan pada bab 12, kemudian bab 13. Kita jamak di sana, kita jam. Langsung untuk melihat setelah kita kembali bahwasanya kita memakai madhab jumhur qurra, 17 makhraj kemudian dibagi menjadi 5 bagian. Kalau kita lihat sekarang bab 13, misalnya ini penerapannya, kita terapkan. Bab 13, praktek membaca kalimat. Salah satu upaya pemantapan huruf dengan latihan huruf dan kalimat yang biasa di kalangan awam keliru dalam praktek-praktek semacam ini. Barang siapa yang ingin memantapkan bacaan Al-Quran, haruslah berusaha untuk melatih huruf atau kalimat yang sulit ini agar di dalam membaca Al-Quran tidak terjadi banyak kesalahan. Dan perlu diketahui bahwa semua huruf istifal haruslah dibaca dengan tipis kecuali lam, ra, alif, ghunnah. Lam tipis manakala di lafaz Allah yang didahului oleh kasrah seperti billah, dan lam yang dibaca tebal pada lafzul jalalah Allah yang didahului oleh fathah atau dhammah seperti Rasulullah wallah. Nah, ini sekali lagi qiraah jumhur. Saya katakan sebelumnya ada pun qiraah wars, ada tambahan yaitu lam yang didahului oleh ta, wasad, wadha. Sebagaimana pembahasan sebelumnya tadi, jadi ada tambahan. Sementara jumhur tidak ada lam yang dibaca tebal kecuali laf al-jalalah yang didahului oleh fathah atau dhamma. Adapun ra bisa dilihat pada pembahasan hukum ra. Nah, hukum ra di sana Ahkam Ra. Paham berapa? Lihat Ahkam Ra daftar isinya. Nah, pada halaman 119. Kadang-kadang Ra dibaca tipis, dan kadang-kadang Ra dibaca tebal, dan kadang-kadang Ra dibaca dua macam. Nah, ini kembalinya Ahkam Ra ke sini. Baik. Adapun alif, jika didahului oleh huruf isti'la, maka dibaca dengan tebal seperti dho dan to. Sedangkan bila didahului oleh huruf istifal, harus dibaca dengan tipis seperti ta dan ja. Nah, jadi tidak boleh kita membaca kadang-kadang tipis, kadang-kadang tebal. Seperti abba, abbad. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jami'an. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan sebagaimana orang Somalia, sekatakan di sana banyak, atau orang-orang Ethiopia, atau sebagian orang Sulawesi. Wanadalin, jadi dalin, nah, penunjuk. Nah, orang mereka yang penunjuk dalah. Dia harus dibaca tebal terus menerus. Tidak boleh juga kadang-kadang yang pertama tebal, yang kedua tipis. Wanadalin. Banyak para muadzinun ketika azannya sangat panjang, asyhadu anna muhammadar rasulullah, enggak diketahui ini hayal falah atau asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, pianda banyak, banyak terjadi. Tidak menjaga, tidak menjaga tebalnya. Dia harus tetap tebal. Wanadolin, tetap. Nah, demikian juga ketika alif tersebut didahului oleh fathah, tidak boleh kita membaca dengan tebal. Sebagaimana pembahasan sebelumnya tadi. Bil batil. Nah, a'udzu billahi min a'udzu billahi. Nah, ini tebal. A'udzu tipis. Ini huruf-huruf istifal. Nah. Sedangkan gunnah masuk di sana gunnah dan ikhfa, dan bisa dilihat pada pembahasan ikhfa hakiki. Sebagian ikhfa hakiki insyaallah akan kita pelajari pada pembahasan setelahnya, di mana ada tiga pembagian yang dibaca dengan tipis, dibaca dengan tebal, dibaca dengan tafkhim nisbi. Selanjutnya kita masuk kepada praktek kalimat. Kembali kepada halaman sebelumnya, halaman 50. Dari pendapat-pendapat ini, maka yang rajih adalah pendapat jumhur. Kemudian dari 17 makhraj terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama al-jawf atau rongga mulut, yaitu bacaan panjang a, i dan u. Nah, al-jawf rongga mulut a. Amin. Tetap tipis, tidak boleh a, tidak boleh o, a, sama-sama. Karena bukan Al-Quran, a enggak ada kan dilakukan, nah, sehingga kita panjangkan. dijaga, dhammahnya dijaga. U. Nah. Termasuk ini yang maju bibirnya karena dhammah. U aidan al-ismam. Nah. Wawu aidan. Tapi mengikuti sebelumnya. U. U. Demikian. Ya, betul-betul U, tidak boleh O. Bukan sebagaimana yang pernah kita dapatkan. Jadi kalau A itu bisa masuk ini, miring. Nah, kira-kira besarnya kayak apa ya? Nah, A, gak boleh. Kita pernah mendapatkan daras demikian sebelum kita pergi ke Yaman. Jadi jari empat ini miring masuk. Kalau membaca takalluf a'udzu billahi min. Bisa. Nah. Takalluf. Nah. Kalau miring ya bolehlah kalau miring. A'udzu. Nah. Tapi kalau ini istilahnya apa? Mendatar. Tapi kalau miring enggak bisa kita miring tahu takalluf. Nah. Atau i. I, demikian. I. Nah, i. I. Ya, renggam mulut. Betul-betul dijaga antara fathah kasrah dhammah. Kita didik generasi kita dengan bacaan yang benar. Jangan sampai kita didik dengan bacaan yang salah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Banyak jadi. Nah, kalau sudah membekas seperti ini sulit dibetulkan biasanya. Dimulai sedini mungkin diajarkan dengan bacaan yang benar. Dhammah juga begitu. U. Kemudian kasrah juga i, tidak boleh e. Nah. I, nah, kasrah. Baik. Kedua adalah tenggorokan yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama tenggorokan bawah. Adalah hamzah dan ha. Baik. Hamzah dan ha. Baik. Kita masuk pada contohnya. Antum lihat pada halaman 56. Hamzah mempunyai 5 sifat jahar, syiddah. Nah, menahan nafas, menahan suara juga, sifal, dibaca tipis, infitah. Nah, lisan tidak menempel ke lantai atas tapi mendatar. A, tidak boleh O. Tidak boleh O, tapi A. Lisannya tetap mendatar. Nah, kemudian ismat. Membacanya tidak terlalu cepat. Tidak terlalu cepat. Walaupun terjadi perselisihan juga tentang masalah sifat ini. Di antaranya Imam Husori tidak memasukkan sifat idlak wala ismat. Cara membacanya dengan tipis dan agak ditekan, harus tipis pada kalimat seperti alhamdu mian. Alhamdu. Tidak boleh alhamdu. A tipis. Alhamdu mian. Alhamdu. Demikian juga tidak boleh imalah surah alhamdulillah. Tidak boleh imalah surah. Tetap fath. Tidak boleh takalluf. Wa ma ana minal mutakallifin. Bukanlah kami termasuk orang yang takalluf. A'udhu. Demikian. A'udhu. Jangan dipanjangkan. A'udhu. Demikian. A'udhu. أأنذرتهم أأنذرتهم الذين الذين الذين الذين أأنذرتهم أأنذرتهم الحمد الحمد أعوذ الرحمن الرحمن Ar-Rahim. Ar-Rahim. Nah, lebih-lebih bila setelahnya alif seperti ayati, kan? Ayati. Lebih tipis lagi karena setelahnya alif. Coba dibaca dari sini. Contoh-contoh tadi. Alhamdu. Alhamdu. Sebelah sini coba. Sama-sama. Alhamdu. A'udzu. Jami'an. A'udzu. Sebelah sini. A'udzu. A'udzu. Jangan kalau a. Tidak boleh a. A. Tidak boleh e. Nah. Jadi bukan a, bukan e. Tapi a. A'udzu. Jami'an. A'udzu. Nah. Baik. Ayati tutla.